bahwa mimpi menjadi ilusi, menyiksa diri kerinduan yang pernah cinta. Penuh misteri, sering ku tertidur bermimpi namamu membangunkanku dalam lelapku. Bahwa mimpi